Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yogyakarta. Buku saya dicetak di Jogja. Sampai hari ini cetakan yang ke-12. Buku 37 masalah populer. Sahabat-sahabat dari Jogja juga. Dulu waktu kuliah di Mesir ada Ustaz Agus Irawan, penulis buku Haji Backpacker, juga dari Jogja. Beliau banyak kirimkan buku-bukunya ke saya, sahabat karib dekat, membela ketika ada hujatan, cacian, makian. Ada sahabat setelah kembali ke Indonesia, ada Ustaz Salim Afillah, ada Ustaz Fani dari Jogo Karian dan And The Gang, dan sahabat dan ikhwah sekalian. Tak dapat saya sebutkan satu persatu. Tapi bagaimana akan sampai ke Jogja? Wallahu'alam. Tak pernah terpikirkan. Tak punya rencana. Sampai pada akhirnya ada mahasiswa Universitas Islam Indonesia. Ustaz, kami mahasiswa, kami ingin Ustaz kasih motivasi. Saya lihat tanggal kosong. Oke, langsung saya akan datang. Tanpa pikir panjang. Lalu kemudian biasa setiap keluar kota, satu yang punya acara akan dikonekkan dengan yang lain, kerjasama. Dan saya tidak mau terlalu banyak mencampuri urusan itu. Semua masjid yang mau silakan konekkan, kita akan datang insya Allah. Alhamdulillah, sampai ke Yogyakarta, kesan pertama dijamu dengan minuman, dengan makanan sate kelataknya, kemudian dengan minuman wedang uuhnya. Masya Allah, luar biasa semangatnya. Sahabat-sahabat datang seolah-olah sudah berkenalan lama. Betul kata Nabi, al-arwah junudun mujannadah. Mungkin kita baru bertemu bertatap muka sekarang, tapi roh-roh kita ini hanya jasad, kulit, daging, darah, tulang, bulu. Yang di dalam ini yang memberikan semangat, motivasi, ada ruh, jiwa. Dia sudah lama ketemu ketika di alam arwah dulu. Ketika kita bersama-sama berhadapan di hadapan Allah, waktu itu tidak ada hasad, tidak ada dengki, tidak ada busuk hati, semuanya murni. Saat itu kita semua bersyahadat. Saat Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Kita semua menjawab, bala syahidna. Ya, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami, dan ini adalah saudara-saudara kami seiman. Tidak dilihat dia orang Jawa, dia orang Sunda, dia orang Melayu, dia dari Sumatera. Semuanya satu. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Ada yang memberikan kendaraannya. Ada yang meluangkan waktunya. Titik puluh keringatnya. Sampai tidak tidur malam. Hanya Allah saja yang dapat membalas. Hanya Allah saja yang dapat membalas. Banyak hal-hal tak terduga. Selama ini kita kalau pengajian ini kita buang. Kita buang karena kita takut iklan produk kafir punya. Tapi hari ini justru kita bawa pulang. Bukan kita buang. Tabligh Akbar pemuda yang dirindukan surga. Kita bawa pulang. Justru melihat keaktifan. Sahabat-sahabat kita anak-anak muda. Ustaz Somad ini aktifnya di jus wortel yang dirobah jadi powder tepung obat mata. Ini penulis komik. Selama ini Ustaz ceramah. Tapi yang diceramah ini orang dewasa. Anak-anak kecil kita tidak bisa ceramahi. Tapi ada komik ngajak sholat. Ini tolong beri ke anak Ustaz. Nanti anak Ustaz akan baca. Masya Allah. Ada yang aktif di susu sapi, susu kambing. Ustaz kalau mau gemuk nih minum susu sapi, susu kambing. Ini bisnismen kita. Ada mu'alab kita. Masya Allah luar biasa. Anak-anak muda yang aktif. Ketika sampai di Jogo Karian, di sana kita kumpul semua silaturahim. Ada yang dari Wahdah Islamiyah, Ustaz Zaitun Rasmin. Beliau ini murid-murid Ustaz Zaitun Rasmin dari kota Al-Madinah, Al-Munawwarah. Yang selama ini menduga bahwa antara alumni Mesir dengan alumni Madinah tidak ada pergesekan sama sekali. Ustaz Zaitun Rasmin, alumni Madinah, dari kota Al-Madinah, Al-Munawwarah, Universitas Islam Madinah, Munawwarah, lalu membuat gerakan dakwah Wahdah Islamiyah di Makassar, tapi cabangnya juga sampai ke Yogyakarta. Kumpul bersama Ustaz Abu Jibril dengan majelis mujahidinnya, kemudian persatuan mu'alab, kemudian dari Majelis Ulama Indonesia yang menyatukan kita masjid kembali kepada masjid sebagaimana dulu pernah bersatu berbagai background latar belakang. Ada Mu'az bin Jabal yang bukan orang Makkah tapi dia luar biasa. Ada Suhaib Ar-Rumi, orang Romawi. Ada Miqdad Al-Aswad, orang Habasyah. Ada Bilal bin Abi Rabah, orang Nubia. Ada Salman Al-Farisi, orang Persia. Semuanya bersatu di masjid, tempat yang paling baik, bersama orang yang paling baik, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita buat kajian didampingi oleh Ustaz Salim Afillah. Sebelum itu kita sempat dibawa berkunjung ke benteng, bagaimana dulu penangkapan panglima besar Pangeran Diponegoro, melihat tembok yang tebal, bagaimana beliau memukul tembok itu dengan sikunya saja, dengan tubuhnya bisa roboh. Kuda-kudanya sudah menunggu di luar, menampilkan betapa panglima itu orang yang perkasa secara fisik, tapi juga iman yang luar biasa. Dia bukan orang kampung, dia bukan preman, dia anak raja, anak sultan, tapi dia tetap menolong agama Allah dengan kekuatan. Penjaga kudanya saja 70 orang. Bayangkan berapa ekor kudanya, berapa tanah yang luas. Menunjukkan al-mu'minul qawi, seorang mu'min yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabu ilallah, lebih dicintai Allah, minal mu'minid dha'if, daripada mu'min yang lemah. Kuat fisiknya, kuat imannya, luar biasa. Dan beliau meninggalkan sejarah. Manusia mengukir nama yang baik atau buruk. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Dan dia bukan sekedar mati, tapi dia syahid. Pangeran Diponegoro tidak pernah mati dalam hati kita. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka mati, bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun, kamu yang tidak dapat merasakan kehidupan mereka. Inda rabbihim yurzaqun, dalam ayat lain mereka tetap mendapatkan rezeki yang terus mengalir di sisi Tuhan mereka bersama Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu sorenya kita di Masjid Jogokaryan, melimpah ruah jemaah. Kita tahu masjid ini kecil tapi unik. Masjid yang selalu dijadikan percontohan bagaimana infak, wakaf, sedekah, kepemilikan masyarakat. Pelatihan-pelatihan pengurus masjid, manajemen masjid selalu berkaca kepada Masjid Jogokaryan. Semua yang pernah studi banding tahu se-Indonesia ini, bahkan negara-negara tetangga Malaysia, tentang Jogokaryan. Kita di sana tabligh akbar, melimpah ruah jamaah. Setelah itu pula malamnya kita ke Universitas Islam Indonesia. Universitas menjadi kebanggaan kita, bukan hanya sekedar namanya Islam, tapi program yang luar biasa. Anak Indonesia yang hafal Al-Quran 30 juz, silakan pilih mau masuk fakultas mana. Fakultas kedokteran, fakultas hukum, fakultas pertanian, silakan, gratis, free. Beasiswa full, di samping uang kuliah gratis, dengan uang saku lagi. Ini menunjukkan ada integriti kurikulum. Ada dokter, faham medis, tapi tak mengerti agama. Ada orang ngerti Quran hadis, ngerti agama, tapi tidak paham kedokteran. Integrated curriculum dimatchingkan antara sains, teknologi, kedokteran dengan agama. Ini terwujud di Universitas Islam Indonesia. Ilmu pengetahuan tanpa agama buta. Agama tanpa ilmu pengetahuan lumpuh. Sekarang umat ini buta dan lumpuh karena tidak punya pengetahuan dan agamanya kosong. Maka tidak ada yang memperbaiki ini kecuali minal jami' ilal jami'ah. Jami' masjid, tinggal tambah ta saja di hujung. Jami'ah, universitas. Dari masjid ke universitas, dua-duanya kita datangi. Isinya masjid yang besar, diisi oleh anak-anak muda, berada di tengah kampus. Maka komplitlah bertemu antara kecerdasan intelektual dengan kecerdasan spiritual. Ini yang disebut Allah sebagai ulul albab. Siapa dia? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa dzikran min Allah waqtu tegak wa qu'udan waqtu duduk wa ala junubihim waqtu berbaring wa yatafakkarun, tapi juga berfikir tentang penciptaan langit dan bumi. Puncaknya mereka akan berkata, Rabbana, ya Rabb, ma khalaqta hadza batila, tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia. Puncaknya adalah ketakutan kepada Allah. Di akhirnya dia katakan, faqina azaban nar, jauhkan kami di azab neraka. Setelah beristirahat, kajian terakhir last minute, terakhir setelah sholat subuh di masjid di Bantul. Ternyata ini adalah masjid tempat tinggal sahabat dekat ketika di Riau. Kita sudah lama berteman, bersahabat, tapi rupanya Allah takdirkan saya sampai ke kampung halamannya, bertemu orang tuanya, mendoakan ibundanya, makan di tempat keluarganya, maka semakin eratlah persahabatan ukhuwah. Mudah-mudahan termasuk apa yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ainal mutahabbuna bijalali, mana orang-orang yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku, berkasih sayang karena harta akan binasa, berkasih sayang karena kuasa akan sirna, berkasih sayang karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini orang-orang dirindukan Allah. Allah mencari mereka. Ainal mutahabbuna bijalali, mana orang-orang yang dulu berkasih sayang karena aku? Untuk apa? Auzilluhum tahta zilli yawma la zilla illa zilli. Aku mau naungi mereka di sangat panas terik di padang mahsyar, di bawah naungan yang tak ada naungan kecuali aku. Siapa dia? Orang-orang yang berkasih sayang karena Allah. Saudara yang meluangkan waktunya, kendaraannya, hartanya, nyawanya, darahnya demi untuk dakwah Allah, agama Allah, tak lain tak bukan mereka yang berkasih sayang karena Allah. Mudah-mudahan kita termasuk mereka yang berkasih sayang itu. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.